Saya boleh minta tepuk tangannya sedikit enggak buat Monata? Lala Widi, dua lagu Mas Bram. Yes. Sebelum ke next song, salam hormat, sayang. Iya, kita Mas Bram. Berterima kasih Mas ya samanya Ramayana dan Merpati Fashion. Terima kasih kerjasamanya dan semua tamu undangan tanpa terkecuali sekarang juga dilantunin oleh Elsia Safira Monata. Oke, yuk Monata. Selamat siang semuanya. Selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai. Saya doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sama wa. Amin. Sebuah lagu spesial buat semuanya, kita goyang lagi para Monata. Apa salah dan dosa? Sudah datang siang hari ini bersama dengan Monata dan yang berada di sebelah kanan maupun sebelah kiri silakan goyang jempolnya, digoyang-goyang lagi ya. Oke. Okay.